ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف حفظه الله: المرحلة الثالثة البحث في عدالة الرواة. Tahapan yang ketiga, pembahasan tentang adalah keadilan seorang rawi. Adalah ini artinya dari kejujurannya, keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud adalah. والعدالة هي الملكة التي تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. عدالة adalah الملكة. طيب الملكة يعني kondisi yang dimiliki oleh seseorang yang mengantarkannya untuk tetap dengan ketakwaan dan muru'ah. Ru'ah itu harga diri, kehormatan. Wajtinabil amali sayyi'ah. Kondisi keimanan ini, ketakwaan ini yang menjadikan dia menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jelek. Minasyirki, minsyirkin au fisqin au bid'ah. Dari kesyirikan atau kefasikan atau kebid'ahan. Maka ini yang dikatakan al-adalah, kondisi keimanan ketakwaan seseorang yang dengannya dia menjaga kehormatannya, melaksanakan ketaatan, menjauhkan diri dari kejelekan-kejelekan. Fala budda yakuna rawi saliman min asbab syirk. Bahwa seorang rawi harus dia terbebas dari kesyirikan. Awil fisq, atau bebas dari kefasikan. Tidak boleh dia ketahuan sebagai peminum khamr. Tidak boleh dia ketahuan sebagai pencuri. Dia tidak akan diterima hadisnya. Barakallahu fiik. Fasik namanya. Bukan adil. Barakallahu fiik. Saliman min asbab syirk. Selamat dari sebab-sebab kesyirikan, awil fisq, awil bid'ah, atau kebid'ahan. Wa kadzalika yakunu mawsufan bis-sidqi wal amanah. Bahkan harus dia memiliki sifat sidq, kejujuran dan amanah. Baru dikatakan dia adil. Barakallahu fikum. Kalau dia dapat kedapatan berdusta, maka dicap dia kadzab. Barakallahu fikum. Fasik. Wa adatu ma yadhkuru ashabu kutubi tarajim ma yusafu bihi rawi min salahin wa ibadatin wa ittiba'i sunnatin aw ma yusafu bihi min asbabil fisq aw al bid'ah. Kebiasaan yang disebutkan oleh ulama yang menulis kitab jarh wa ta'dil atau kutub tarajim, kitab biografi, ma yusafu bihi rawi, yakni seorang rawi disifati dengan kesolehan, ibadah, dan ikutnya dia dengan sunnah, maka dikatakan adil. Ketika didapati rawi ini saleh, abid, muttabi'ul lisunnah. Au yusufu bihi min asbabil fisq wal bid'ah, atau disifati dia sebagai pendusta, dia pencuri, dia berbagai macam. Walakin ba'du asbabil fisq wa ba'du anwa'il bid'ah la tu'athiru fil ihtijaj bir rawi idza kana mawsufan biha. Kebid'atul rija' awil qadar. Awil khawarij. La siyama idza lam yakun ar-rawi al-mawsuf biha ra'san biha. أو داعية إليها، أما إذا كان رأسا بها أو داعية إليها فالحكم فيه. qabulu riwayatihi mimma la tushayyidu bid'atahu wa madhhabahu. Walakin ba'du asbabil fisq, akan tetapi sebagian sebab-sebab kefasikan atau sebagian jenis-jenis kebid'ahan, la tu'athiru bil ihtijaji birrawi, tidak mempengaruhi rawi tersebut untuk dijadikan hujjah riwayatannya. Idza kana mausufan biha, barakallahu fik, kalau dia disifati dengan kebid'ahan itu atau sebab kefasikan itu, seperti bid'atul irja awil qadar, bid'atul irja murji misalnya, atau qadari misalnya, atau khawarij, atau dia sebagai khawarij. Barakallahu fikum. La siyama idza lam yakul rawi al-mausuf biha ra'san fiha, apalagi kalau yang disifati dia dengan kebid'ahan ini bukan sebagai tokoh, bukan pemimpin, atau dia bukan sebagai dai. Amma idza kana ra'san fiha aw da'iyatan ilaihi fal hukmu fihi. Adapun kalau dia sebagai tokoh, maka tetap tidak diambil hadisnya, tidak diterima periwayatannya. Baik. Qabul riwayatihi, tapi kalau tidak, maka tetap di qabul riwayatihi mimma la tusyayyid bid'atahu wa madhhabahu. Diterima riwayatannya selama riwayatannya itu tidak menyokong kebid'ahannya dan madhhabnya. Qala Ibnu Madini, law taraktu ahlal Basrah lil qadar wa taraktu ahlal Kufati lit tasyayyu' la kharajatil kutub. La kharabatil kutub. Berkata Imam Ali bin Al-Madini rahimahullah, "Law taraktu ahlal Basrah lil qadar, seandainya aku meninggalkan periwayatan hadisnya orang-orang Basrah karena bid'ah qadariyah ada pada mereka, wa taraktu ahlal Kufah, dan aku meninggalkan riwayatan ahlul hadis yang ada di Kufah karena tasyayyu' yang ada pada mereka, la kharabatil kutub." Hancur kitab ini. Tidak ada yang bisa kita tulis. Karena banyak di antara mereka rawi-rawi ini memiliki sifat ini. Barakallahu fiik. Wa qala Nu'aym bin Hammad, qila li Ibn Mubarak, lima rawaita an Sa'id wa Hisham ad-Dustawi. Berkata Nu'aym bin Hammad, qila li Ibn Mubarak, ditanyakan kepada Imam Abdullah bin Mubarak, lima rawaita an Sa'id, kenapa engkau meriwayatkan hadis dari Sa'id dan Hisham ad-Dustawi, wa tarakta hadis Amr bin Ubaid wa ra'yuhum wahid, dan engkau tinggalkan hadisnya Amr bin Ubaid padahal mereka pemahamannya satu. Baik. Qala kana Amr yad'u ila ra'yihi wa yadhharu da'wa yudhhiru da'wa wa kana sakitaini. Kata Abdullah Mubarak, Amr bin Ubaid, barakallahu fikum, baik, lalahu baik mu'tazili, Amr bin Ubaid yad'u ila ra'yihi, dia mengajak orang ke pemahaman dia, ke mazhab dia, ke pemikiran dia, baik, wa yudhiru da'wah, dan terang-terangan mengajak. Makanya tidak diterima periwayatannya oleh Abdullah bin Mubarak. Karena sakitain, dan dua orang yang lainnya ini, Sa'id dengan Hisham ad-Dustawi, dia tidak mengajak orang, diam-diam saja dia. Jadi beda antara tokohnya, da'inya, dengan orang yang ya sekedar begitu saja, tidak mendakwahkan dakwahnya. Qultu wa khalafa Ibn Mubarak fi hadzal madhhabi Yahya bin Sa'id. Fanakala anhu Ibnu Madini jawaz al-ihtijaj biman kana ra'san fi bid'atihi wa yad'u ilaiha. Wa khalafa Ibnu Mubarak fi hadha al-madhhab Yahya Ibnu Sa'id. Yahya Ibnu Sa'id justru memiliki pemikiran yang lain. Fanakala anhu Ibnu Madini, dinukilkan dari Yahya Ibnu Sa'id oleh Imam Ibnu Madini jawaz al-ihtijaj, bolehnya berhujjah dengan hadis yang dibawakan oleh seorang walaupun dia pemimpin satu kebid'ahan dan mengajak kepadanya. Faqala qultu Yahya bin Sa'id, berkata Ali bin Madini, aku bertanya kepada Yahya bin Sa'id, inna Abdurrahman yaqulu utruk kulla man kana rasan fi bid'atihi yadu ilaiha. Qala kaifa tasna'u bi Qatadah wa Ibn Abi Rawad wa Umar bin Dar wa dhakara qauma. Baik. Ibn Abdurrahman ya khususnya Abdurrahman berkata utruk kullaman kana ra'san fi bid'atihi, tinggalkan orang yang merupakan tokoh pemimpin dari kebid'ahan dan mengajak kepada kebid'ahan itu. Qala berkata Yahya bin Sa'id kaifa tasna'u bi Qatadah wa ibn Abi Rawat, terus bagaimana engkau memperlakukan Qatadah ibn Abi Rawat, Umar bin Dar, wa dzikra qauma, dan disebutkanlah sekian banyak orang. Tsumma qala ya in taraktu hadha dhab taraktu nasan katsira, kalau aku tinggalkan orang yang seperti ini maka aku harus meninggalkan sekian banyak orang. Barakallahu fiik. Tengok di tahdibut tahdib. Qultu wa tafsilul masalati fil juz'i tsani min hadhihi silsilah. Ringkasannya nanti rinciannya nanti akan ada di juz yang kedua di silsilah ini. Mudzakkiratu taib. Qultu yani mudzakkiratul jarh wa ta'dil lil mubtadi'. Wa ma ba'du asbabi sudah lewat itu barakallahu fikum. Wa ma ba'du asbabil bisq allati qad yusafu biha ar-rawi kadduhuli fi amali sultan. Adapun sebab-sebab jarah yang dijadikan seorang rawi majruh dan merupakan sebab-sebab kefasikan, qad yusafu biha ar-rawi, yang terkadang seorang rawi disifati dengan sifat ini, kadduhuli fi amali sultan, masuk ke pekerjaannya para penguasa. Baik. Awil istima' ilal ma'azif, atau masih senang baik suka mendengar musik-musik. Baik, dikatakan fasik. Aw at-tazayyib zil jan al-jund awil a'ajim, atau dia suka memakai pakaian baik tentara atau orang-orang ajam. Wa nawiha mimma taraka riwayah, turika riwayah amman usiba bi hadhil asbab. Baik. Ditinggalkan periwayatan atau riwayatan daripadanya karena sebab-sebab ini, tarakaha hajran lahu wa ta'diban wa rid'an. Tidak diterima riwayatannya supaya jadi pelajaran bagi dia. Baik. Pendidikan. Ini pendidikan moral, barakallahu fikum. Tidak diterima riwayatannya gara-gara perbuatan ini. Hadati hali hayatihi, ini di kehidupan dia. Wa amma ba'da mautihi fakanu yarawna riwayata anhu. Adapun kalau mereka sudah mati, tetap diterima riwayatannya. La siyama idza tafarrada bima lam yakuna inda ghairihi. Apalagi kalau dia sendiri yang meriwayatkannya dan tidak ada riwayatan itu pada orang lain. Li zawali sababil hijrati wa rujhanil fa'idati fi riwayat anhu ba'da mautihi, li zawali sababil hijrah, karena hilangnya sebab dia ditinggalkan, dia sudah mati. Barakallahu fikum. Ya, ada pun yang telah dia lakukan dari kemaksiatan, ya semoga Allah SWT mengampuninya. Sementara untuk mengambil riwayatannya karena ada fa'idah yang bisa diambil daripadanya. Karena boleh jadi seorang pelaku maksiat kalau dijadikan guru, dia tetap dengan kemaksiatannya. Barakallahu fikum. Dia tetap dengan penyimpangannya. Maka ketika tidak ada orang yang mau datang kepadanya menimba ilmu, dia akan mencari tahu apa sebabnya orang-orang tidak lagi datang kepadaku. Boleh jadi dengan sebab itu dia berhenti melakukan kejelekan-kejelekan itu. Tidak lagi senang dengar musik. Barakallahu fikum. Tidak lagi senang memakai pakaian-pakaian yang tidak biasa dipakai, tidak lazim dipakai oleh seorang yang berstatus sebagai ulama. Barakallahu fikum. Seorang ulama, barakallahu fikum, aif, dan dikatakan kharimul muru'ah ketika dia hanya bercelana pendek keluar rumah dalam kondisi bercelana pendek. Orang-orang awam ya ini biasa. Paham? Barakallahu fikum. Sesuatu yang orang anggap biasa, tapi seorang imam, seorang ulama, tidak layak dia melakukan perbuatan itu. Baik. Allahu musta'an. Asbab al-fisq. Ya kalau sudah mati dia, ya diambil riwayatannya. Jadi ihtijaju bi hadisi aula, mengambil periwayatan daripadanya lebih utama ketimbang meninggalkan. Adapun kesalahannya, ya dia sendiri yang menanggung dan semoga Allah mengampuninya. Adapun riwayatannya, selama dia tidak maruf dengan kedustaan, dia orangnya jujur. Tapi ya, ya nih, kalau semua orang harus dalam kondisi steril dari berbagai macam kekurangan dan kesalahan, maka terlalu sedikit yang diambil hadisnya. Barakallahu. Amma man usifa bil kadhib. Ah, ini yang repot. Karena ini ceritanya berita. Kalau memang dia sudah disifati dengan kedustaan, pendusta, barakallahu bikum, maka ini susah obatnya. Aw kana muttahama bihi aw bil wada. Tertuduh dia sebagai pendusta atau pemalsu hadis, bahwa maqduhun fihi bima yujibu raddu riwayatihi mutlaqan. Kalau sudah begini modelnya, tidak ada lagi yang bisa diterima riwayatan. Barakallahu. Adapun kepastian-kepastian yang lain, cuma ya masih kemungkinan untuk diterima riwayatan. Paham barakallahu. Ini sudah kita lewati sebenarnya pembahasan tentang masalah ini. Baik. Allahumma musta'an. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.